بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الحسن بن علي المعروف بالبربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa'lam ay tayaqqan, yakinlah, artinya ini akidah al-sunnah, i'tiqad. Rahimakallah. Bahwa sungguhnya sudah sepatutnya bagi seorang hamba antashabahu asyafaqah abadan ma sahibat dunia. Seorang hamba itu selama dia masih hidup di dunia, sudah selayaknya bagi dia untuk selalu ada dalam hatinya perasaan syafaqah ala nafsihi, al-khawf ala nafsihi, khawatir, takut terhadap dirinya. Karena dia tidak mengetahui, dia itu mau nanti meninggalnya itu dalam keadaan bagaimana. Dia itu nanti ditutup umurnya, ajalnya itu dengan kondisi bagaimana. Sementara Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan itu tergantung nanti penghabisannya, ujungnya itu bagaimana seseorang. Kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain juga, innama bu'ithal 'abdu 'ala ma mata 'alaih. Seorang hamba itu nanti dibangkit, hamba beribadah itu mau tidak mau dia harus ada perasaan tiga. Yang pertama, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus ada perasaan mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pokok pangkal asas seseorang beribadah, yang dengan itu mendorong dia untuk berbuat. Kan sudah lewat bersama kita ya. Pendorong seseorang untuk berbuat yang paling besar itu kecintaan. Ini berlaku dalam perkara apa saja. Ya kan? Sudah lewat bersama kita bagaimana seseorang itu kalau sudah cinta kepada seseorang, itu buat apa saja yang diminta oleh sang kekasih. Nah, entah dalam perkara yang haram saja bisa berbuat untuk sang kekasih. Maka seharusnya dalam perkara yang bisa lebih untuk berbuat. Yang berikutnya, seorang itu beribadah juga harus ada disertai al-khauf, perasaan takut. Karena dengan takut ini akhirnya mendorong dia untuk berbuat amalan, ketaatan. Dengan adanya takut ini yang mendorong dia untuk berhenti meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, yaitu ar-raja, harapan. Makanya al-mahabbah ini bagaikan ruh, sementara al-khauf wa-roja ini bagaikan kedua sayap. Bagaimana kalau sayapnya salah satunya cacat atau bahkan tidak ada? Kan yang terjadi timpang. Ya kan? Nah. Namun tentunya semua ini kecintaan atau al-khauf, rasa takut, ataupun ar-roja, harapan, ini ditempatkan pada tempatnya sehingga tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Saking cintanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada siapa saja, akhirnya berlebihan menempatkan bukan pada posisinya misalnya. Atau seorang mengklaim dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hatinya betul-betul cinta. Namun terlalu berlebihan. Pengen terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen terus bisa beruzlah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hak-hak yang lainnya, keluarganya, anak-anaknya, bahkan dirinya terabaikan. Ya, nah ini akhirnya menjerumuskan dia malah kepada jurang kebinasaan. Begitu juga dengan al-khauf, rasa takut. Rasa takut yang terpuji ketika rasa takut tersebut menyebabkan dia berbuat, beramal, melakukan ketaatan, berhenti dari kemaksiatan. Namun ketika dia takut, berbuat maksiat, takut di akhirnya. Kekhawatirannya betul-betul berlebihan, enggak khawatir enggak diampuni, enggak, akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Sudah merasa dirinya ini tidak ada kesempatan lagi, sudah takut dia. Nah, ini akhirnya membuat orang apa? Sudah sekalian aja sudah. Enggak melakukan apa-apa. Ya, bahkan mengantarkan orang akhirnya kembali kepada kemaksiatan. Dia sudah takut sampai putus asa, enggak, sudah merasa enggak bisa diterima amalannya, sudah jelek, merasa hina, dina, rendah, sudah enggak berbuat apa-apa akhirnya. Betul dia meninggalkan kemaksiatan, tapi dia juga akhirnya meninggalkan ketaatan, taubat sudah. Dia merasa pintu taubat tertutup darinya. Akhirnya yang terjadi seperti Khawarij, kafir. Nah, ya, dia merasa sudah tidak ada harapan. Pun sebaliknya ar-raja, harapan, terlalu berlebihan. Akhirnya apa? Mengenteng-ngentengkan ketaatan atau kemaksiatan. Harapannya kepada Allah tingginya luar biasa. Dia sangat berhusnudzon kepada Allah sehingga akhirnya santai. Innallaha ghafurur rahim. Kemaksiatan terus, ribanya terus, perzinahannya terus. Nah, kemungkaran-kemungkaran yang lainnya enggak peduli, yakin dia. Terlalu pede gitu. Nah, ya betul memang innallaha ghafur rahim. Terlalu pede Allah mengampuninya. Santai dia. Yang perempuannya ya sudah terus. Hijabnya tidak, yang lakinya isbalnya ya terus, jenggotnya ya cukur habis terus. Pekerjaannya masih haram ya terus. Sudahnya tinggi kepada Allah. Bagus apa tidak? Hah? Husnudzan tinggi itu bagus, tapi ketika akhirnya mengantarkan kepada yang demikian, ini melampaui batas. Harapannya melampaui batas. Seperti itu. Lupa dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan sekian ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa ada di situ orang-orang yang walaupun bukan sampai kepada kekufuran dan yang lainnya, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini harus ada saling beriringan sesuai dengan kondisinya, tidak melampaui batas, namun jangan dihilangkan. Hilang salah satunya, ibadahnya akhirnya hilang sesuai dengan kadar kehilangan tersebut. Mahabbahnya berhilang sekian persen, ya ibadahnya nilainya, khaufnya, takutnya berhilang sekian persen, ya ibadahnya juga akan hilang sekian persen sesuai dengan kadar dia hilang. Makanya di sini dikatakan dia tidak tahu meninggalnya dalam keadaan bagaimana, ditutup bagaimana amalannya. Ya, wa alama yalqallaha azza wa jal, bagaimana dia nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in amila kulla amalin min khair, walaupun dia merasa dia telah berbuat seluruh amalan kebaikan. Disebutkan oleh para ulama juga, fi halatis sihhah, ya dalam keadaan dia sehat, mampu, normal, aktivitas biasa, ini perasaan takutnya ditinggikan. Tapi dalam keadaan sudah sakit, mau menemui ajal, karena kalau Allah sudah mau menemui ajalnya, ya dia sudah paham ya. Orang sakit misalnya, sakit yang memang dia sudah merasa ini bakalan meninggal, itu kan akhirnya yang dia akan berusaha berbuat, ya kan? Faktor pendorong untuk dia berbuat maksiat tuh sangat kecil, bahkan faktor untuk mendorong dia berbuat kebaikan sangat besar, ya kan? Maka dalam kondisi-kondisi sakit seperti ini, diperbanyak rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ketika kondisi sehat, normal, itu harus sifat apa, perasaan takutnya diperbanyak. Karena kenyataan orang kalau kondisi normal, sehat, itu lebih cenderung tidak terkontrol. Ya kan, mau berbuat apa saja ya sudah. Seperti itu. Karena dia merasa bisa untuk melakukan apa saja. Nah, maka kata muallif rahimahullah, harus ada perasaan syafaqah, takut, khawatir. Begitu juga sebaliknya, qala wa yanbaghi lirajuli almusrif ala nafsihi alla yaqta'a raja'ahu minallahi ta'ala indal maut wa yuhsinu dhannahu billahi tabaraka wa ta'ala wa yakhafu dhunubahu fa in rahimahullah fa bi fadlin wa in 'adzabahu fa bi dhanbin. Begitu pula sebaliknya, seorang yang melampaui batas israf, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ya, ala anfusihim. Sudah apa? Kebejatan yang paling bejat dia lakukan. Nah, kemungkaran yang paling mungkar dia lakukan. Zinanya paling top. Nah, khamar dia. Paminum khamar dan yang lainnya lah. Syiriknya, bid'ahnya dan yang lainnya. Ada kemudian perasaan dia ingin berbenah, ingin berbuat baik. Ya. Ini sebagian orang terbayang-bayangi dengan masa lalunya. Apakah masih bisa ada harapan? Apakah melakukan pembunuhan? Menyesal, betul-betul menyesal. Melakukan perzinahan yang paling parah. Bukan dengan lawan jenis, dengan sama jenis. Wal'iyadzubillah. Ini ada saya besarin. Ya kan? Nah, liwat. Nah, ini kalau dia masih hidup, ketahuan ada saksi terbukti, bunuh memang. Para sahabat sepakat, ya, homoseksual ini pelakunya dibunuh. Namun berselisih bagaimana cara pembunuhannya memang. Nah, ada yang dirajam, ada yang berpendapat dirajam, ada yang berpendapat dilempar dari bangunan tertinggi, ada yang berpendapat dilempar dari gunung, ada yang berpendapat dibunuh dengan pedang, penggal, dan yang lainnya. Namun semuanya sepakat bunuh pelaku homoseksual ini, merusak memang. Tapi kalau dia betul-betul bertobat, kata al-muallif, jangan kemudian dia putus asa dari harapan. Kalau jujur dalam tobatnya, sebesar apapun, mana ada sih ceritanya ya? Kalau intinya itu memang ya ikhwan, akhirnya kembali kepada kejujuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam segala hal, ini modal utama kita. Seorang hamba itu sebejat-bejatnya ketika dia jujur ingin bertaubat, maka pintu taubat itu sangat terbuka. Nah, tapi ya jujur gitu loh. Ya. Jangan kemudian dalam taubatnya itu katanya taubat, tapi aktualnya jujur. Seperti siapa? Itu loh, membunuh 100 orang itu loh. Nah, jujur dia. Seperti itu. Nah, mau taubat, sarankan apa oleh orang yang berilmu? Tinggalkan tempatmu. Tinggalkan beneran. Bahwa sebagian orang maunya enak gitu. Jujurnya itu kepada Allah disesuaikan dengan hawa nafsunya. Nah, mau taubat dari riba, enggak mau rugi. Seperti itu. Enggak mau kehilangan duit ribanya. Atau tahu pekerjaannya tersebut ada sesuatu yang haram, iya bertobat, ingin, tapi enggak mau nunggu dulu. Loh, ini sudah tahu, dia sudah sampai ilmunya ini haram, enggak boleh ini kerja di sini. Nah, kenapa konsekuensinya dia harus melakukan hal-hal yang melanggar syar'i? Nunggu dapat pekerjaan yang lain, nunggu dapat pekerjaan yang sama penghasilannya. Hadza kadzdzab. Ini orang seperti ini kadzdzab. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kalau jujur dia, ya. Sudahlah, berarti kan memang betul-betul kepingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan sudah dirinya. Nah, ya, ini nasihat ana pribadi buat ana dan antum semuanya ya ikhwan. Kita ini bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bermuamalah dengan zat yang ilmunya sangat luas, yang akal pikiran kita tidak mampu menjangkau ilmunya. Jadi jangan tolak ukurnya dengan pikiran kita. Serahkan sudah pokoknya diri kita buat Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah bagaimana. Nah, yakin sudah Allah akan memberikan. Ya memang harus ada ujiannya dulu. Tapi yakin gitu loh. Tak akan mungkin Allah menyanyiakan. Nah, hambanya ketika jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, salah kemudian bertobat. Nah, kemudian Allah enggak bantu seperti itu. Allah biarkan, Allah telantarkan. Nah, Allah tidak akan memperhitungkan kejujuran dia dalam bertobat. Ya, seperti itu pola pikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak bisa seperti itu ya ikhwan. Serahkan sudah, pasrahkan sudah. Sudah terserah Allah mau bagaimana, pokoknya kita bertobat, kita cari jalan yang tidak menyimpang. Enggak akan mungkin kemudian Allah menyanyiakan. Enggak akan mungkin. Allah dengan segala sifatnya yang maha mulia, dengan rahmahnya, dengan bijaksananya, dengan lembutnya dia Allah Subhanahu wa taala Latif. Zat yang maha lembut. Wah, Allah tidak akan menguji seorang hambanya kecuali dengan kadar keimanan, tapi jujur ya ikhwan, jujur. Nah. Kenapa? Ya ini kita sekarang ini enggak tahu kapan kita meninggalnya, ditutup dengan apa kita meninggal ini wala iyyazu billah. Ya. Maka kata al-mu'allif rahimahullah, jangan dia berputus asa dari rahmat Allah sebagaimana ayat tadi, ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini ada roja nih, tapi tetap al-khaufnya jangan dihilangkan. Kalau al-khaufnya enggak dihilangkan, akhirnya nyantai, tenang. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ah, santai. Sama sekarang juga rojaknya atau khaufnya terlalu tinggi, rojaknya hilang. Ya Allah, dosa enggak mungkin bisa diampuni ini kalau sudah seperti ini, terlalu berat atau ini. Makanya seorang hamba itu rojak dan khaufnya ini bagaikan kedua sayap. Sayap itu mengepak. Ya kita lihat bagaimana kepakan hewan. Terkadang entah dengan bentuknya, tapi akan ada kepakan kanan dan kiri ini disesuaikan dengan kondisi, kan seperti itu. Ya kan? Maka sama dengan ar-raja wal khauf. Seperti itu. Qala rahimahullah, wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala atla'a nabiyahu 'ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Kemudian al-mu'allif rahimahullah berpindah pada pembahasan yang berikutnya, bahwa di antara akidah ahlus sunnah wal jamaah beriman, bahwa yakin, ya, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu atla'a nabiyahu, menunjukkan, menyampaikan, memperlihatkan kepada nabinya atas apa-apa yang terjadi kepada umatnya sampai hari kiamat. Beberapa kejadian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ghaib. Entah yang akan datang ataupun yang telah terjadi. Nah, artinya tidak semua hal perkara ghaib Allah sampaikan kepada Rasul-Nya. Yang dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena panah kepalanya, giginya kena panah ketika perang Uhud. Nah, enggak tahu makanan yang dikasih oleh seorang perempuan Yahudi ada racunnya sehingga dimakan. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak paham perkara yang ghaib sama sekali kecuali, nah kan gitu. Kecuali apa-apa yang Allah khabarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara ghaib karena Allah beritahu. Sudah seperti itu. Nah, apa-apa yang Allah tidak beritahu, apa-apa yang Allah tidak wahyukan kepada beliau, ya beliau tidak tahu. Dan memang banyak. Namun yang tidak Allah wahyukan juga lebih banyak. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sekian banyak kejadian entah turunnya Dajjal, keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, kemudian turunnya Isa, ini kan perkara-perkara gaib. Belum lagi sekarang hal-hal yang ada di zaman kita sekarang, nanti akan ada yang menghalalkan zina, ada yang menghalalkan khamr, nah, ada yang menghalalkan alat musik, ya, ada nanti pemimpin-pemimpin yang hatinya bengis seperti syaitan dan yang lain-lainnya. Namun beliau juga memberikan jalan keluar dan petuah serta wasiat dalam menghadapi hal-hal tersebut. Akan datang nanti suatu zaman, seseorang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Ya kan? Nah, betul tidak? Iya betul. Seperti itu. Susahnya luar biasa di zaman tersebut berpegang teguh dengan sunnah. Nah, gak percaya? Coba kita lihat sekarang ini. Sudah, entah, kita sekarang tidak berbicara hukum halal dan haram. Adakah orang yang sekarang bisa terlepas dari bank? Bukan kerjanya nih sekarang, muamalah. Coba lihat, dahsyatnya kondisi di zaman tersebut. Nah, jawabannya bisa jadi ada. Coba lihat bagaimana kondisi orang tersebut. Nah, dianggap aneh ketika orang itu masih nyimpen uang di lemarinya, nggak punya rekening bank. Lo nggak percaya? Iya. Nah, loh, Ustaz, nggak punya rekening bank? Ya, seperti memegang bara api. Belum lagi masalah tarbiyatul aulad. Nah, HP, ayo. Ini kalau kita jujur-jujuran nih sekarang. Nah, adakah kita yang selamat dari kemungkaran? Kita sekarang enggak berbicara halal haram, ya, kondisi mutar darurat dan yang lainnya. HP, buka itu HP. Mau Google-nya, ada mesti gambar perempuannya. Nah. Apalagi sekarang? Enggak ada internet juga datang SMS penawaran apa kredit uang cepat yang mau SMS seperti itu. Coba lihat. Nah, ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sampaikan semuanya tentunya dari apa-apa yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ketika beliau terluka dan yang lainnya, itu menunjukkan bahwa beliau itu tidak, hukum asal tidak mengetahui perkara yang ghaib. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhal. Ya betul, kecuali hutang. Ya, ada beberapa amalan-amalan yang di situ menghapuskan seluruh dosa, seluruhnya. Nah, kecuali hutang atau hak-hak manusia, yaitu diantara jihad dan juga haji. Nah betul, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Man hajja walam yarfas walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak melakukan kemungkaran, tidak dusta, tidak yang lainnya, maka dia kembali dari hajinya sebagaimana di hari ibunya melahirkannya. Ada dosa anak kecil baru dilahirkan ibunya? Betul. Seperti itu, nah. Barakallahu fiik. Di Masjid Zainab Ahmad TMB, ketika sholat subuh di hari Jumat, seringnya imam membaca surat As-Sajdah. Namun sebatas pengetahuan anak, imam tidak pernah melakukan sujud tilawah, bukan sujud tilawah. Nah, dia bisa nam sujud tilawah nam sekali. Ketika masuk pada ayat yang ke-15 surat As-Sajdah. Apakah hadis terkait sujud tilawah banyak yang lemah atau memang ada maslahat yang lain sehingga jarang diamalkan? Mohon faedahnya, jazakallahu khairan. Wa anta kadzalik, jazakallahu khairan. Nah, hadis tentang sujud tilawah banyak. Namun begitu juga hadis bahwa Rasulullah SAW membaca surat As-Sajdah di ayat pertama, di rakaat pertama, dan surat Al-Insan di rakaat kedua pada hari Jumat, ini juga hadis yang sahih. Namun tidak ada hadis yang sahih yang diterima datang dari Rasulullah SAW bahwa beliau melakukan sujud tilawah di hari Jumat subuh. Itu alasannya. Nah, padahal hadis tentang Rasulullah membaca ayat sajdah di rakaat pertama di surat As-Sajdah itu, itu hadisnya ada sahih. Namun tidak disebutkan bahwa Rasulullah sujud seperti itu. Ya sehingga, ya seperti itu sunnahnya untuk di hari Jumat membaca sajdah, namun tidak ada sujudnya. Adapun di salat-salat yang lain, ketika ayat sajdah, ya sujud. Nah, ya jadi, dan ini juga yang dilakukan di beberapa ma'had. Kita juga dahulu di Yaman seperti itu. Yang tahu di Jember juga seperti itu, ketika itu. Nah, di Mamlakatul Arabiyah atau Saudiya juga di Masjid Nabawi juga seperti itu. Nah, sehingga mengapa kalau tidak ada sujud pada ayat sajdah tersebut? Ya karena tidak ada hadis Rasulullah melakukan sujud di sholat subuh Jumat rakaat pertama tersebut. Ya, barakallahu fiik. Mohon tips agar mudah menghafal Al-Quran dan hadis-hadis. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian. Kunci yang paling utama, takwa. Kemudian apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Para siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka niscaya kami akan bukakan. Sehingga yang berikutnya yang termasuk paling penting juga apa? Ya istihad sudah. Intinya itu sudah. Nah. Ya kan berat memang awalnya. Anak ketika sebelum Karawang enggak terbayang juga ada ikhwan bisa berbahasa Jepang. Sampai sini oh ada yang bisa. Seperti itu. Kenapa kok bisa? Tanyalah itu kepada beliaunya itu. Gimana itu caranya itu? Nah. Yang enggak bisa nol botol. Desain sekarang jagonya luar biasa. Cuma enggak sampai setahun ya, ana hitung ya, kayak ana ingat kan enggak sampai setahun. Sudah luar biasa sekarang. Ya itu ya, ikhwan, intinya ya serius, sungguh-sungguh gitu loh. Nah. Ya. Kalau sungguh-sungguh ya sudah, insyaallah Allah bukakan. Nah. Kok enggak bisa-bisa sih? Ini sudah baru mencoba berapa hari, berapa bulan gitu loh. Kok sudah terus ngomong enggak bisa-bisa? Nah, baru sehari seminggu sudah aduh enggak bisa. Nah, namun intinya takwa dan kesungguhan. Nah. Gimana biar bisa sungguh-sungguh dan takwa? Ya, kalau takwa jelas ya, artinya ya kita harus cinta kepada dunia. Gimana bisa bersungguh-sungguh? Ya cobalah tanamkan rasa cinta tersebut kepada sesuatu tersebut. Nah, dikejar. Orang itu kalau sudah cinta sesuatu, dikejar. Nah, banyak kan kita mendengar informasi, berita, orang sudah terobsesi dengan apa? Nah, banyak itu, entah penemuan-penemuan orang di Indonesia itu ada, katanya itu enggak lulus SD atau apa gitu, bisa membuat helikopter atau apa, pesawat, coba lihat, terobsesi dia, tercari. Nah, seperti itu. Itu loh anak-anak itu loh, kok bisa sih main HP? Kok bisa paham internet? Asik dia, nah itu asik. Ya kan? Sudah ada kecintaan, kesukaan. Padahal enggak diajari dan yang lainnya. Orang juga banyak yang jago komputer, enggak lulusan mana? Bukan sekolah perguruan tinggi atau apa, enggak. Bukan lulusan sekolah komputer, enggak. Asik dia. Nah, ya sama, intinya seperti itu. Jangan bermudah-mudahan mengatakan enggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, ini juga berlaku dalam ilmu agama. Entah tauhidnya yang paling utama, ini jadikan yang paling prioritas. Entah fikihnya, akidahnya, bahasa Arabnya. Coba berapa tahun sih kita belajar bahasa Arab ini, kok enggak bisa-bisa gitu loh. Lah kenapa sih? Tolong belajarnya, buka kitabnya pas mau ada pelajaran aja. Suruh ngomong setiap hari, enggak ngomong-ngomong. Ya gimana mau bisa gitu loh. Di sini juga berapa puluh tahun di sini. Ada 19 tahun, 12 tahun. Bahasa Karawang enggak bisa, bahasa Sunda enggak bisa. Kenapa? Enggak ngomong. Nah, kan gitu. Ya enggak ada kesungguhan. Seperti itu. Tapi coba ada yang kesungguhan. Setahun, 3 bulan, 6 bulan bahasa Jepang dikuasai. Bahasa Inggris ngewes. Barakallahu fikum ya ikhwan. Jangan mengatakan enggak bisa lah, enggak ada. Manusia itu ya, hati kita itu di tangan Allah, di antara jemari, dua jemari Allah. Nah, sehingga jangan mengatakan enggak bisa. Tapi katakan kita yang malas, kita yang tidak mau bisa, seperti itu. Bagaimana cara menasihati seorang ibu yang mau pakai cadar atau pakaian syar'i, namun ketika merasa cuaca panas, ibu Ana tidak mau pakai pakaian tersebut dalam ruangan terbuka. Ya, intinya begini, ikhwan. Hal-hal seperti ini penting, wajib. Namun ada sesuatu yang lebih wajib. Apa itu? Tanamkan keimanan, tauhid, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Orang itu kalau sudah cinta, ini tadi, ya. Ini akhirnya kembali lagi kepada masalah cinta. Antum melihatlah itu, orang dalam perkara dunia terhadap satu dunia itu sampai aneh-aneh. Mau berbuat ini dan itu kalau sudah cinta. Coba lihat. Nah. Itu loh, kalau sudah cinta itu sudah melakukan apa saja buat pujaan hati. Sayang pujaan hatinya itu bukan Allah dan Rasulnya. Akhirnya yang terjadi ya, jadikanlah Allah, nah, seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan makhluk yang paling kita cintai. Ya memang artinya ini butuh proses, tapi tanamkan terus gitu loh. Ya, bagaimana caranya, di antaranya apa? Ya mengetahui siapa Allah. Ketahui siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti itu. Orang kalau semakin paham, semakin tahu dengan seseorang, kalau orang itu jelek, maka akan semakin benci. Kalau orang itu bagus, maka akan semakin kagum. Nah ini. Kagum, akan semakin cinta. Akan. Nah, sehingga apa intinya? Ya belajar, suruh banyak taklim, suruh banyak ikut membaca majalah, kajian-kajian, bacaan-bacaan, mendengarkan audio-audio asatidzah kita atau masyayikh kita, ahlus sunnah. Itu intinya. Sahabat itu puluhan tahun, khamr itu mendarah daging kepada mereka. Kan bukan hal-hal itu yang kemudian Allah pertama kali perintahkan kepada sahabat, kepada Rasulullah dan para sahabatnya, ya kan? Periode Mekah itu apa? Tauhid, akidah. Sudah tertanam, turun ayat tentang khamr. Selesai. Sampai dibuang itu di jalan-jalan Madinah. Nah, langsung. Gampang kan? Cadar, turun ayat tentang masalah hijab. Langsung, seperti burung gagak. Langsung. Enggak banyak bertanya, enggak banyak. Sehingga barakallahu fikum, tanamkan masalah akidah, kecintaan, mengenali Allah dan Rasulnya. Setelah itu ya sudah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, otomatis mengikuti. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.